Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Badankan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badankan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta kau. Saudara, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah badankan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badankan kedinginan.